Terkait dengan menulis surat. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca keterangan dari Imam Bukhari tentang bolehnya menulis surat kepada kaum wanita ketika ada hajat. Kemudian kita baca pada bab yang berikutnya, qala Imam Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim Al-Bukhari rahimahullah, bab kaifa yuktabu sadrul kitab. Bab bagaimana ditulis permulaan surat. Bagaimana penulisan permulaan surat Al-Mu'minun. Qala an Abdullah ibn Dinar rahimahullah, dari Abdullah bin Dinar yang semoga Allah merahmatinya, inna Abdullah ibn Umar, sesungguhnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kataba ila Abdul Malik ibn Marwan, beliau menulis surat kepada Abdul Malik ibn Marwan, yaitu beliau menulis surat kepada Khalifah Abdul Malik ibn Marwan. Fakataba ilaihi, lalu Ibn Umar menulis kepadanya, Bismillahirrahmanirrahim. Diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, lafaz basmalah. Li Abdul Malik Amirul Mukminin min Abdullah ibn Umar. Surat ini untuk Abdul Malik Amirul Mukminin dari Abdullah bin Umar. Salamun alaikum. Kemudian beliau menyampaikan salam dengan kalimat salamun alaikum. Pakai isim nakirah. Tidak ada alif lamnya. Assalamu. Ya. Tidak pakai alif lam. Tapi salamun alaik. Dan ini hukumnya boleh mengucapkan salam dengan isim nakirah salam. Baik. Fa inni ahmadullah atau ahmadu ilaika Allah alladzi la ilaha illa hu. Sesungguhnya aku memuji Allah Azza wa Jalla, ya, kepada dirimu yang tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali hanya Dia. Wa uqirru laka bisam'i wa ta'ati. Dan aku menyatakan kepadamu untuk mendengar dan taat, patuh dan taat ala sunnatillahi wa sunnati rasulih, di atas hukum Allah dan hukum Rasulnya. Fi mastata'tu, dalam perkara yang aku mampu. Demikian yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Berisi atau surat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana beliau mengawali suratnya dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Ya, diawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Dan ini sudah berlalu juga, Rasulullah SAW menulis surat kepada Raja Heraklius, Kaisar Romawi. Beliau menulis suratnya diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan juga sebelum itu, Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam juga menulis surat diawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Naml. Dan ini yang diinginkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam bab kaifa yuktab sadrul kitab, bagaimana cara menulis awal surat. Maka hendaknya diawali dengan lafaz basmalah. Ya. Apakah basmalah dengan lengkap bismillahirrahmanirrahim, ataukah basmalah dengan bismillah? Ya, seperti yang dilakukan oleh sebagian ikhwan insyaallah ketika mengirim surat, SMS, atau pesan WA, chat dan seterusnya. Maka yang ditulis adalah dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, mengambil barokah dengan lafaz basmalah. Kemudian juga di dalam surat yang mulia ini, suratnya sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan li Abdul Malik Amirul Mukminin. Surat ini ditujukan untuk Abdul Malik, bergelar Amirul Mukminin, sebagai amir, pemimpin dari kaum mukminin. Ya, ini min bab apa? At-talatuf. Bab berlemah lembut dengan seseorang. Ya, tidak mengapa untuk menyebutkan gelar. Ya. Selama di sana nanti tidak ada unsur riya. Tidak ada unsur barakallahu fikum. Ya. Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di dalam surat yang ditulis oleh beliau radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyebutkan sumber suratnya min Abdullah bin Umar, sebagaimana sudah berlalu dianjurkan untuk menyebutkan jati diri. Ya, disunahkan untuk menyebutkan jati diri. Siapa yang mengirim surat? Siapa yang mau mengirim surat ini? Ya, yang sudah disebutkan di waktu lalu bahwasanya tidak sepantasnya seorang mengirim surat yang tidak ada jati dirinya. Surat kaleng yang tidak diketahui jati dirinya, apalagi ketika isinya ternyata mengandung perkara-perkara yang ya tidak sepantasnya. Penulisnya tidak diketahui siapa, isinya luar biasa, membuat manusia penasaran. Siapa penulisnya ini? Aduh, nggak tahu. Ya, karena kalau orang menulis surat, ya tidak diketahui jati dirinya, dia kadang berani bicara begini berani. Kenapa? Karena nggak diketahui, pakai topeng. Ya, seperti di zaman sekarang di dunia maya, orang pakai nama samaran, pakai akun samaran, sehingga dia menampakkan dirinya dengan akun yang tidak diketahui orang. Maka dia berani sekali nulis ini, masya Allah. Ya, menjadi orang yang sangat pemberani. Ucapannya luar biasa. Ya, yang kalau seandainya dia ketahuan, dia pasti tidak akan berani mengucapkan semacam itu. Dan ini tidak sepantasnya. Dakwah Ahlussunnah itu dakwah yang zahirina 'alal haq, terang-terangan di atas al-haq. Tidak kemudian menjadi seorang yang mutasattir, yang bersembunyi. Ya, apalagi kemudian sampai membuat keonaran di tengah-tengah dakwah. Dan ini yang akhirnya banyak menjadikan kekacauan di tengah-tengah dakwah. Kenapa? Karena dia menjadi seorang yang tidak mau dikenal, yang bersembunyi, identitasnya tidak mau diketahui. Ya, akhirnya dia sembarang dalam berucap, ya, memajhulkan dirinya. Akhirnya dia berani berucap begitu dan begitu, yang dia sendiri kalau memunculkan identitasnya dia enggak berani berucap semacam tadi. Ya, sampai sebagiannya nantang berkelahi, sebagiannya dan yang lain sebagainya, mencaci maki dan seterusnya. Ya, bukan demikian dakwah Ahlussunnah. Di sini Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu menulis surat sebutkan identitas. Kemudian juga disebutkan oleh beliau radhiyallahu taala anhu, ya, fa inni ahmadu ilaika Allah alladzi la ilaha illa hu. Maka sesungguhnya aku memuji kepada Allah azza wa jalla atas dirimu, yang tiada sesembahan yang benar kecuali hanya Dia. Ketika adanya pemerintahan di suatu negeri, itu merupakan nikmat, nikmat yang begitu besar. Pemerintah yang berwibawa, yang melindungi rakyatnya, merupakan nikmat yang begitu besar, yang pantas bagi seorang hamba, setiap hamba untuk memuji Allah azza wa jalla atas nikmat ini. Kalau seandainya tidak ada pemerintah, maka urusan akan menjadi kacau. Seandainya tidak ada pemerintah, maka segala urusan dari urusan kaum muslimin akan sangat kacau. Sehingga kita harus memuji Allah azza wa jalla. Pemerintah bagaimanapun, ya, dia fungsinya begitu besar. Rasulullah SAW menyebutkan al-umara'u junnatun yuqatalun min wara'i. Penguasa itu adalah benteng pelindung, dan musuh itu diperangi dari belakang pemerintah. Jadi fungsi daripada pemerintah luar biasa sebagai pelindung masyarakat. Ba'dallah sesudah Allah azza wa jalla. Melindungi masyarakat dari ancaman dari luar, dan juga melindungi masyarakat terhadap potensi kezaliman sesama masyarakat. Ya. Sehingga kalau pemerintahnya sudah dirongrong, maka masyarakat akan hidup dalam kesengsaraan, penderitaan luar biasa. Ya. Luar biasa penderitaannya ketika pemerintah sudah tidak lagi memiliki fungsi pengayom. Sehingga Ahlussunnah meyakini mentaati penguasa dalam hal yang ma'ruf, dan ya, Ahlussunnah meyakini tidak boleh untuk memberontak kepada penguasa, ya. Sampai para ulama pun menyebutkan sekalipun penguasanya kafir, kalau mudaratnya lebih besar, maka tidak boleh untuk melakukan pemberontakan. Ya. Kenapa? Karena nikmat adanya penguasa, lebih-lebih penguasanya muslimin, penguasanya taat kepada Allah, menunjukkan sikap taat kepada Allah. menjalankan ajaran Islam. Makanya adalah bagian daripada akidah Ahlussunnah mentaati penguasa tersebut. Karena adanya penguasa adalah satu nikmat yang besar. Ya, yang kita memuji Allah Azza wa Jalla. Termasuk di sini Ibnu Umar radhiyallahu anhu memuji Allah Azza wa Jalla atas adanya kekhalifahan yang dipimpin oleh Abdul Malik Ibn Marwan rahimahullahu taala. Ya. Kemudian juga beliau mengikrarkan kalimat tauhid. Ya, alladzi la ilaha illahu. Yang tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Ya, inilah ciri khas daripada Ahlu Sunnah. Walaupun konteksnya menulis muqaddimah sebuah surat, tapi seorang Ahlu Sunnah senantiasa senang dan ingin menunjukkan nilai-nilai ketauhidan. Ya, menunjukkan nilai-nilai ketauhidan. Ya, kata para ulama, walaupun dia ini seorang yang lagi mengajarkan ilmu-ilmu umum, ya, dia senantiasa ingin menanamkan nilai-nilai ketauhidan kepada murid-muridnya, kepada manusia. Ya, misalkan ketika terjadi gempa, bencana, gempa dan seterusnya. Ya, maka di sana seorang ahli sunnah pasti dia dalam keadaan apa? Mempertautkan kejadian-kejadian tersebut dengan nilai-nilai ketauhidan. Ya, berbeda dengan orang-orang yang lainnya. Mereka cuma mengatakan, wah ini cuma fenomena alam. Ini cuma bencana alam. Kalimat ini, bencana alam sebenarnya tidak tepat. Ya, seolah-olah bencana ini adalah karena sebab alam. Karena sebab alam. Bencana ini karena pergeseran batuan. Ya, karena di Sulawesi Tengah ini pertemuan antara lempengan batuan ini dan batuan itu. Subhanallah. Ya. Ini seorang yang tidak bertauhid keyakinannya semacam tadi. Mengait-ngaitkan sebuah kejadian seperti bencana tadi itu sekedar dengan fenomena alam. Berbeda dengan seorang ahlu sunnah, ketika ada satu kejadian, ya, mereka itu dalam keadaan senantiasa mempertautkan dengan nilai-nilai ketauhidan. Ya, kalau terjadi gempa, banjir dan seterusnya, ya, maka seorang ahli sunnah meyakini dan mengajarkan kepada umat manusia bahwasannya itu semuanya adalah kehendak Allah Azza wa Jalla. Mereka menanamkan bahwasannya seluruh alam ini, langitnya, buminya, bebatuannya, gunung-gunungnya, lautannya, semuanya itu adalah makhluk yang taat dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Kapan diperintahkan? Ya. Mereka senantiasa patuh. Taat. Ya. Dan kalau seandainya bumi disuruh untuk bergoncang, langsung bergoncang. Ya. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah, kalau Allah Azza wa Jalla sudah menghendaki satu kejadian, Allah tinggal memerintahkan, jadi maka jadilah. Ya. Jadi bukan karena batunya geser sendiri, enggak. Batunya ada yang nyuruh. Batuan bumi yang nyuruh siapa? Allah Azza wa Jalla. Kenapa Allah menyuruh demikian? Ya, bisa jadi. Ya, manusia sudah banyak dosanya. Sehingga Allah Azza wa Jalla ingin menegur, mengingatkan manusia untuk segera berbenah dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan inilah yang diinginkan oleh seorang ahlu sunnah. Apapun kejadiannya, kaitkan dengan nilai-nilai ketauhidan. Ya, karena manusia sudah banyak berbuat kesyirikan, karena manusia sudah banyak berbuat maksiat dan dosa. Ya, Allah Azza wa Jalla menyatakan walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Dalam surat Fatir kata Allah Azza wa Jalla walau yu'akhidullahu an-nasa, kalau seandainya Allah ingin menyiksa manusia ma taraka ala wahri min dabbah. Ya. Niscaya tidak akan Allah sisakan di muka bumi ini dari hewan melata. Kalau seandainya Allah ingin membalas dosa-dosa manusia, niscaya tidak akan Allah sisakan di muka bumi ini makhluk melata, manusia, hewan-hewan, habis. Walaki wa akhiruhum ila ajalin musamma. Tapi Allah mengakhirkan kematian-kematian mereka sampai ajal yang sudah ditentukan. Ya, sehingga musibah dan bencana itu adalah karena Allah ingin memberikan hukuman dari sebagian dosa. Tidak semua dosa yang Allah balas, dari sebagian dosa saja. Dan ini akidah Ahlus Sunnah. Kenapa? Karena dalam musibah sebesar apapun masih ada saja yang masih hidup. Ya, masih yang Allah sisakan masih hidup. Seberat apapun musibahnya, ya, masih ada yang masih hidup. Allah masih sisakan orang-orang yang masih. Kenapa? Karena Allah Maha Penyayang. Ya, dihukum untuk sebagian dosa-dosa saja. Nah, kembali ke sini ma'asulifah. Nilai-nilai ketauhidan senantiasa ditanamkan oleh para salaf. Ya, dan kita harus meneladani mereka sampai dalam menulis surat saja. Ya, ditanamkan nilai-nilai ketauhidan. Ya, apalagi ketika menghadapi kejadian besar seperti bencana dan seterusnya, maka itu nilai-nilai ketauhidan harus senantiasa ditanamkan. Kemudian juga Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyebutkan di sini, ya, wa uqirru laka bisam'i wa ta'ah. Aku menyatakan kepada dirimu untuk mendengar dan taat, patuh dan taat ala sunnatillah wa sunnati rasulih, di atas ajaran Allah dan ajaran Rasulnya. Fi mastata'tu, dalam perkara yang aku mampu. Fa'alhidina azanallah yakum. Ini juga termasuk akidah al-sunnah berikutnya, yaitu menunjukkan sikap patuh dan taat kepada penguasa. Ya, menunjukkan sikap patuh dan taat kepada penguasa. Tapi patuh dan taatnya dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang baik. Bukan mentaati dalam hal yang tidak baik. Sehingga dikatakan di sini oleh beliau Allah, "Uqirru laka bis-sam'i wa tha'ah 'ala sunnatillah wa sunnati rasulih." Aku menyatakan kepadamu untuk patuh dan taat di atas sunnah Allah, ajaran Allah dan ajaran Rasulnya. Baik. Ya. Karena enggak boleh kita mentaati siapapun. Ya, termasuk hatta para ulama. Ya, enggak boleh kita mentaati mereka kalau menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Ya, mentaati siapapun enggak boleh kalau menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Tapi mentaati mereka dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang baik. Yaitu apa? Yang tidak menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Dan ini adalah akidah Ahlus Sunnah. Mentaati penguasa itu adalah ibadah. Ya. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Muslim, "Alal mar'il muslim as-sam'i wa ta'ah." Wajib bagi seorang muslim as-sam'u wa ta'ah, untuk mendengar dan taat patuh kepada penguasanya. Ya, fi man syatihi wa makrahi. Apakah dalam kondisi dia senang ataukah dalam kondisi yang dia terpaksa? Ya. Wajib untuk mendengar, taat dan patuh kepada penguasanya. Ya, selama tidak diperintahkan kepada perbuatan maksiat. Jadi nanti kepada Allah Azza wa Jalla, walaupun kadang berat untuk kita jalankan. Walaupun kadang terasa benci kita melaksanakan perintah penguasa tersebut, tapi jangan. Wajib dijalankan. Tapi insyaallah ketika seorang ahlu sunnah meyakini di dalam mentaati penguasanya itu adalah sebagai niat ibadah untuk bisa mendapatkan pahala, maka dia dalam keadaan mendapatkan ya pahala yang besar insyaallah. Dan dia akan merasa ringan menjalankan ketaatan kepada penguasanya. Kenapa? Karena dia meyakini yang dia lakukan itu ibadah. Ya, walaupun cuma sekedar keluar pakai masker di zaman pandemi seperti sekarang misalnya. Keluar jalan pakai masker. Sebagian manusia risih pakai masker, aduh, nggak nyaman. Ya, atau sholat berjamaah pakai masker, sebagian risi. Ya, yang kayak gini makruh, perkara yang makruh, yang nggak disukai, sesak nafasnya dan seterusnya. Ya, subhanallah. Tapi karena seorang ahlu sunnah, dia meyakini perintah untuk ya mendengar dan taat dalam makruh, dia pun jalan, walaupun berat. Ya, dia tetap jalan. Kenapa? Karena ini adalah ibadah. Ya, jadi yang namanya ibadah itu bukan cuma sekedar sholat, bukan cuma sekedar baca Al-Quran, puasa, ya, sedekah dan seterusnya. Ibadah termasuk juga ibadah adalah menjalankan ketaatan kepada penguasa, ya, pemerintah kaum muslimin. Allah Azza wa Jalla saya menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu atiullah atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian. Ya, termasuk ulil amri penguasa, pemerintah. Ya, tapi disebutkan di sini taatnya kepada ulil amri itu tidak diulangi, wa ati'u ulil amri minkum. Tapi taatnya kepada penguasa itu adalah tabi'un. Ya. Lita'atihi, lita'atillahi wa ta'atil rasuli. Taat kepada penguasa itu adalah mengikut ketaatan kepada Allah dan Rasul. Ya, jadi selama tidak berbuat atau tidak memerintahkan ke dalam perbuatan dosa dan maksiat, baru kita wajib mentaati. Ya, tapi kalau dia menyelisih perintah Allah dan Rasulnya, maka ya tidak wajib untuk kita mentaati. Rasulullah SAW menyatakan, innama ba'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu dalam hal yang ma'ruf. Sedikit ada syubhat ya. Wah, sebagian ada yang mengatakan, kenapa sekarang kita sholat berjarak? Sementara Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk sholat rapat. Pernah gak? Ada yang dengar gak? Hah? Banyak ya. Ada yang mengatakan, kenapa sekarang kita sholat jaga jarak? Sementara Rasulullah SAW memerintahkan rapatkan shaf. Terus gimana? Apakah berarti kita mentaati pemerintah dalam hal maksiat? Ya, sampai ada yang mengatakan, jadi sholat itu nggak boleh jaga jarak, nggak boleh pakai protokol. Kenapa? Karena kalau jaga jarak kita menyelisih perintah Rasul. Tidak ada ketaatan dalam hal menyelisih perintah Rasul. Innama ta'atu fil ma'ruf, kata mereka. Ketaatan kepada penguasa itu dalam hal yang ma'ruf. Ini Rasulullah SAW memerintahkan untuk rapat. Ya, rapat dan sok. Ternyata pemerintah justru menyuruh kita renggangkan sok. Ya, subhanallah. Fad dari mana azim Allah Yaqub. Mau kita katakan, ya, bahwasanya permasalahan ini, permasalahan pandemi, ya, itu adalah permasalahan nawazil. Apa itu nawazil? Permasalahan kontemporer yang kita harus merujuk kepada ahlinya. Ya, siapa yang ahli? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Taala dalam surat An-Nisa, fa idza ja'a amru min al-amri awil khawfi an-na'am. Walau raju ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Apabila datang berita-berita tentang keamanan, ancaman keselamatan yang mencakup hajat hidup banyak orang, mereka menyebar-nyebarkannya. Ya, masalah nawazir, masalah kontemporer yang menyangkut keselamatan banyak jiwa, termasuk pandemi. Pandemi itu menyangkut keselamatan banyak jiwa. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla, walau radu ila rasul wa ila ulil amri minhum. Kalau seandainya mereka mengembalikan hal ini kepada Rasul dan kepada ulil amri. Rasul alaihi salatu wasallam sudah meninggal. Yang ada ulil amri saja. Para ulama dan para umara. Ulil amri itu dua, ulama dan penguasa. La'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Niscaya akan tahu orang-orang yang ingin cari kebenaran akan ngerti dari mereka, dari ulil amri, penguasa, ulama. Kenapa? Karena ini masalah nawazil. Ya, bukan masalah yang sederhana seperti ada orang datang sama kita, aduh tadi saya ini habis wudu kena ya, kencingnya anak saya, batal enggak? Ya, dia tanya gitu. Jangan dijawab, nunggu, nanti nunggu ulama dulu, tanya ulama dulu. Kalau yang masalah gini, antum tahu, antum udah belajar. Ya, ya boleh. Antum enggak usah wudu, enggak batal wudunya kalau seperti. Kenapa? Karena ini masalah yang sederhana. Tapi kalau masalahnya menyangkut hajat hidup banyak orang seluruh negeri, seluruh umat manusia, kembalikan kepada ahlinya. Ya, kepada ahlinya. Nah, sekarang para ulama lagi berfatwa. Ya, untuk sholat dengan protokol di daerah yang sudah ada pandemi di sana. Ya, sampai keluar fatwa Lajnah Daimah, komite tetap dewan fatwa ya, ulama-ulama senior di Arab Saudi. Mereka berfatwa seperti ini. Ya, setelah mempertimbangkan juga tentunya dengan apa? Dengan ahli kesehatan, para medis, ahli kedokteran dan seterusnya yang tahu tentang permasalahan pandemi COVID-19. Sehingga akhirnya mereka menyimpulkan, ini kondisinya darurat. Sehingga sholat berjarak. Tujuannya apa? Untuk melakukan pencegahan. Sehingga tidaklah ada satu kejadian berjarak. Mau ta'lim berjarak dengan protokol. Mau sholat berjarak, mau jumatan berjarak, mau pertemuan rapat berjarak. Demikian seterusnya. Dan pemerintah menyarankan demikian, kita wajib taat. Kenapa? Karena ini adalah yang ditetapkan oleh waliul amr, ya, para ulama dan juga para penguasa. Kenapa? Karena ini kondisi nawazil, darurat. Para ulama menyebutkan ad-darurah tubihul mahdzurah. Kondisi darurat itu membolehkan untuk melakukan perkara yang sebenarnya awalnya tidak boleh. Kalau lagi nggak ada pandemi, kita sholat jarak-jarak nggak sah sholatnya ya Pak. Kayak sholat sendiri-sendiri, kayak saya Abdul Muhsin Al-Abbad, Habibullah berpendapat kayak sholat sendiri-sendiri. Ya, bahkan kalau sholat sendiri di belakang sholat, dia nggak masuk ke depan, sholatnya nggak sah. Ya, la sholat alin munfaridi khalfa safi, kata Rasulullah SAW, tidak sah sholat orang yang sendirian di belakang. Ya, padahal dia bisa masuk ke dalam shof. Ya, maka saya ingatkan, ya, kalau nggak ada kondisi pandemi begini, antum masih bisa masuk di sudut sebelah sana, kok sudah bikin shof di belakang, sholatnya nggak sah. Sholatnya nggak sah. La sholat alil munfarid khalfas shof. Nggak sah sholat sendirian di belakang shof, padahal dia mampu masuk ke dalam. Karena dulu saya sering mendapati, saya salam begini, ya, yang sini ikut salam, ada 2-3 orang, yang sana ada yang berdiri. Ya? Dalam hati saya, Allah alam biswab, jangan-jangan ini gak mau masuk ke sana. Ya? Dia langsung bikin sholat baru, padahal dia bisa masuk ke depan. Gak sah sholatnya, dia sholat sendirian di belakang. Ya? Ini kalau kondisi normal. Tapi kalau kondisinya pandemi begini, sudah. Ya? Ada kondisi darurat. Dan siapa yang paling tahu menerapkan kondisi darurat? Ya para ulama. Ya. Jangan sampai kemudian ada sebagian pihak yang mengatakan ini sekarang ini sholat disuruh jaga jarak. Ya. Kita disuruh meninggalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu menyatakan apa? Tarasu fa'tadilu, luruskan dan rapatkan dalam sholat. Kenapa sekarang kita suruh jarangkan jaga jarak? Ya, ini bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan hadis kata mereka. Yaitu menurut pendapatmu yang pendek, ya, ilmumu yang dangkal. Ya, kalau menurut ulama yang dalam ilmunya, yang mengetahui kondisi nawazil, kondisi apa? Masalah kontemporer yang menyangkut keselamatan banyak jiwa. Ya, itu tidak seperti itu penerapan hadis yang tadi antum sebutkan. Hadis yang antum sebutkan, yang paling tahu tentang tafsirnya siapa? Para ulama. Ya, subhanallah. Dari sini kita tahu khadal manazil mumayakum. Ya, bukan berarti sekarang kita tidak mentaati penguasa atau bukan berarti ketika sholat berjarak itu bertentangan dengan apa? Sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak. Tapi dalam rangka untuk apa? Menjalankan ya, darurat, kondisi darurat yang ada sekarang. Ya. Kenapa? Karena keselamatan jiwa seorang muslim itu sangat sangat ya, dijaga dalam Islam. Ya. Rasulullah SAW saya menyatakan apa? La yuridul musih 'alal mumrid. Jangan dicampur ternak yang sakit dengan ternak yang sehat. Ya, jadi ternak yang sakit, ternak yang sehat itu jangan didekatkan. Kenapa? Bisa tertular. Gitu ya. Ini hadis ini konteksnya kepada ternak. Unta, ya, sapi dan seterusnya. Kalau ada yang sakit jangan dicampur. Kenapa? Akan bisa menimbulkan apa? Penular. Baik. Kalau ternak saja kita disuruh jaga jarak, kalau terjadi penularan, bagaimana kalau manusia? Ya, mana yang lebih berharga, ternak atau manusia? Hah? Lebih berharga manusia jelas. Ya, sehingga kalau ada potensi penularan, ya sudah. Ya, dan yang mengetahui seperti ini siapa? Ya pemerintah. Ahlinya, jangan kita. Ya, pemerintah sekarang sampai sekolah masih online terus, ya, lewat daring terus kita belajarnya. Ya sudah, kita patuh. Ya, kita taat. Kenapa? Karena mereka tahu kondisi yang seperti itu. Dan kita jangan kemudian sok tahu. Ya, jangan apa? Ada orang bisa bilang jangan pantauan. Ya. Bukan kadar diri, bukan kadarnya kita, kapasitas kita bukan. Kapasitasnya pemerintah. Ya. Pemerintah kita Kabupaten Poso masih mengingatkan salat ya berjarak atau untuk mengingatkan apa? Lagi pertemuan berjarak, lagi rapat berjarak, lagi antri di bank berjarak dan seterusnya. Ya sudah kita patuh. Ya belajar di rumah. Ya sudah kita patuh. Kenapa? Karena demikian. Ya kita meyakini ini adalah bagian dari ibadah dalam rangka kondisi darurat termasuk sholat berjamaah tadi. Alhamdulillah. Mungkin ini bisa kita bahas pada malam ini. Kita lanjutkan di waktu akan datang. Subhanallahumma wa bihamdika. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.